Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak apa-apa, janganlah bersedih. Cinta yang sejati mengajak yang malam, takkan jauh pergi. Mesra dan tawakan, ya putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak berapa, janganlah bersedih. Cinta yang sejati mengajak yang malam, takkan jauh pergi. Pasrahlah kawan-kawan, oh, jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istiqomah. Jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, takkan bisa terganti dengan manisnya cinta yang tak sunyi. Hanya sudah terjadi gara-gara cinta tak direstui. Akhirnya gantung diri, apa pikiran sudah tak berfungsi. Benarkah itu cinta? Kita itu anugerah, berilah rasa kedua sayanglah. Kita di jalan Allah, sejauhkanku dari jalan kita. Bila kau jatuh cinta, ini memilikinya, harus orang tua, dan terpilih rumah. Tinggal kekasih.